الرابع اللفيف وهو قسم لفيف bentuk mu'tal yang terakhir itu lafif. Kisman ada dua macam, ada mafruq, ada maqbul. Apa itu mafruq? Mafruq farq, terpisah. Asalnya dari kalimat faraqa, firaq, pi orang cerai, bisa dinamakan firaq, pisah ranjang. Wa huwa ma fa'uhu wa lamuhu min hurufil illah, yaitu yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya berupa huruf il. Jadi dia enggak gabung, dipisahkan dengan ain. Ain fi'ilnya bukan berupa huruf il, lah itu mafruq. Contohnya waqa. Waw huruf ilat, qaf bukan, alif layyinah huruf il, wawafa. Paham? Ya. Wa huwa bi'tibari awwalihi kal misal. Kalau dilihat awalnya fa fi'ilnya seperti misal, wa bi'tibari akhirihi kan naqis. Dan kalau lihat akhir fi'ilnya seperti hukum naqis. Jadi kalau gabung, kalau dihukum, ini panjang lebar. Makanya harus hafal. Misal sama naqis harus hafal. Jadi kalau hukum misal yang sudah dibahas tadi, disebutkan dia itu hukum qashahi illa idza kan fa'ul fi'li min hurufil waw. Nah, kalau lafif, fa'ul fi'ilnya berupa huruf waw, maka hukumnya sama seperti misal. Begitu juga, kalau lam fi'ilnya mafruq itu sama seperti naqis, maka dia disamakan seperti hukum naqis. Fataqul fil mudhari, maka kau kata contohnya di mudhari yaqi yafi, wa fil amar qih wa fi, sama seperti mithal, sama seperti naqis. Di hadfi fa'ihi taba'an li hadfi fil mudhari, dihapus fa fi'ilnya karena mengikuti dihapusnya ketika di lam fi'il mudhari. Ma'a hadfi lamihi li bina'i al hadaf, bersamaan dihapus lam fi'ilnya karena harus dihapus karena mengikuti naqis yang sudah dibahas tadi. Taqulu qih ya Zaid, hati-hati ya Zaid. Qiya ya Zaidani, hati-hati kalian berdua ya Zaidan. Qu, hatilah kalian semua jamak ya Zaidu. Jadi sama seperti naqis. Qiyahin qina ya niswa, tinggal diulang saja di dalam hukum naqis. Wal makrun, adapun makrun apa? Wa ma ainuhu wa lamu harfani illa. Kalau makrun qaran, gabung. Qaran. Yaitu yang ain fi'il dan lam fi'ilnya dua-duanya huruf il. Contoh tawa. Ain fi'il lam fi'il huruf ilat, atau nawa. Entum? Ain dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat, itu namanya makrun. Hukumnya bagaimana, Beb? Wa hukmuhu kan naqis fi jami'i tasarrufatihi, hukumnya seperti naqis di dalam semua bentuk tasarrufnya. Sudah dibahas barusan, tinggal limutala'ah lagi.